Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Sifatul Mar'ah al-Muslimah fi dawil kitab wa sunnah karya Ummu Usamah al-Abbasiyah hafizahallahu ta'ala. Kita masih di bab yang ke-27, bahasanya di antara sifat wanita muslimah adalah menjaga lisan. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-111 dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu safar beliau, wamra'atun, ada seorang perempuan dari Ansar, ala naqatin, menaiki unta betina. Fa dajirat fala'anatha. Maka unta betina tersebut kemudian busan. Fala'anatha, lantas si perempuan melaknatnya. Satu sepuluh belum? Belum. Nah, atau kita mulai dari hadis yang ke-110. Wa an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Yahuda, sunnya orang-orang Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu, lantas mereka mengatakan, assalamu alaikum. Assalamu artinya al-mautu, kematian untukmu. Maka Aisyah menjawab, alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Untukmu kematian, Allah melaknatmu dan Allah murka kepadamu. Qal, maka Nabi mengatakan, mahlan ya Aisyah. Sabar wahai Aisyah. Alaiki birifqi, dalah engkau bersikap lembut. Wa iyaka wal unfa wal fuhsya. Maka waspadailah dan hindarilah al unfa, sikap keras atau sikap kasar. Dan ini adalah di antara bentuk sikap kasar adalah kasar dalam tutur kata. Dan di antara bentuk bentuk kasar adalah doa orang yang terzalimi yang berlebihan. Maka itu tergolong al-unfa dan tergolong al-fuhsya. Ini perkataan atau perbuatan yang sangat jelek. Maka termasuk al-fuhsya, perbuatan yang sangat jelek adalah orang yang terzalimi yang overdosis dalam berlebihan dalam merespon kezaliman yang menimpa dirinya. Kezaliman dalam hal ini didoakan mati dan dibalas dengan tiga doa. Mati, kemudian laknat serta muka Allah. Qalat, Aisyah mengatakan, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Maka Nabi mengatakan, tidakkah engkau mendengar apa yang ku katakan? Waktu alaihim, aku telah menjawab, telah merespon ucapan mereka. Faistajabuli fihim, maka doaku untuk mereka akan diijabai. Walistajabulahum fiyya, sedangkan doa mereka untukku tidaklah diijabai dan dikabulkan. Muttafaqan alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Karena hadis yang ke-111 adalah dari Imran ibn Husain. Imran ibn Husain al-Huza'i Abu Nujaid. Dia adalah seorang sahabat, bapaknya juga sahabat. Imrannya sahabat, Husainnya juga sahabat. Radallahu anhu atau radallahu anhuma. Beliau masuk Islam pada saat tahun terjadinya Perang Badar. Wafat tahun 52 Hijriah di kota Basrah. Beliau mengatakan bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan satu perjalanan di salah satu safar beliau, dan ada seorang wanita dari Ansar menaiki naqa. Naqa adalah al-untha min al-ibil, adalah unta betina. Fadajirat, ya, maka dia merasa pusan, merasa tidak nyaman. Fala'anatha, lantas dia melaknat unta tersebut. Fasami'a dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar laknat perempuan tersebut kepada unta tunggangannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutma alaiha. Maka ambillah, turunkanlah semua yang ada di atas unta betina tersebut, berupa barang-barang, demikian juga perempuan yang menungganginya. Wada'uha, dan biarkan dia. Artinya biarkan unta tersebut berjalan tanpa membawa apapun. Fa'innaha mal'unatun, karena unta tersebut adalah unta yang dilaknat. Ya, tentang karena dia unta yang dilaknat, di sini ada dua penjelasan ulama tentang maknanya. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwasanya Nabi perintahkan para sahabat untuk berbuat demikian terhadap unta itu karena Nabi mengetahui bahwasanya doa si perempuan ini Allah kabulkan. Ya, doa si perempuan ini telah Allah kabulkan, maka dia unta yang terlaknat, maka biarkan, jangan ditunggangi. Ini penjelasan yang pertama. Ada alasannya karena Nabi mengatakan fa'innaha mal'unah. Nabi menegaskan dia dilaknat. Oh, berarti Nabi tahu bahasanya Allah kabulkan doa orang tersebut. Namun pendapat yang kedua mengatakan bahasanya Nabi melakukan hal ini, innama fa'ala ukubatan li sahibiha. Itu Nabi lakukan sebagai bentuk hukuman kepada pelakunya, yaitu si perempuan yang melaknat untanya. Li'ala ta'uda ila misli kauliha, supaya perempuan ini tidak mengulangi kembali perkataannya. Ya, ada dua pendapat ulama tentang makna fa'innaha mal'unatun, atau tentang sikap Nabi khudu ma'alaiha wa da'uha. Kenapa demikian? Namun dinilai bahasanya yang rajih yang kuat adalah pemaknaan yang kedua. Ya, dan dua pendapat ini dikutip oleh Ibnu Athir yang mengatakan ada yang menjelaskan Nabi melakukan hal tersebut karena doa perempuan itu telah dikabulkan. Waqil fa'alahu uqubatan li sahibatiha. Nabi lakukan hal ini sebagai hukuman bagi pelakunya supaya tidak kembali melakukan seperti itu dan supaya orang lain mengambil pelajaran dari hal ini dengan tidak mengikut-ikutan melakukan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Fa'inna hamal onatun karena perempuan adalah karena unta ini adalah unta yang dilaknat, maka tidaklah sepatutnya dia membawa beban, membawa barang-barang, tidak pula ditunggangi. Dan ini adalah hukuman untuk pelakunya. Imran bin Husain kemudian mengatakan, faka'anni araha, maka seakan-akan aku melihat, artinya arah aku melihat unta tersebut ala anna sekarang tamshi finnasi, berjalan di tengah-tengah banyak orang, jalan kemana-mana. Kemudian wa ma ya'ridu laha ahadun, tanpa ada seorang pun yang mengganggunya atau yang memanfaatkannya. Ya, yang lebih tepat memanfaatkannya. Ya aridu itu cara bacanya mengikuti bab doroba, doroba ya teribu, arada ya aridu. Ai ma ya ta'aradu laha ahadun, tidak ada yang memanfaatkannya. Bilhamli wala birukubi, maka tidak ada satupun yang memanfaatkan unta tersebut. Maka unta itu jalan kemana-mana, tidak ada yang memanfaatkannya. Kenapa? Karena mereka mengetahui Nabi melarang memanfaatkan unta tersebut. Pelajaran yang bisa diantara fawaid hadis 111, hadis ini, hadis 111 yang kita baca menjelaskan larangan melaknat hewan dan yang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di hadis yang lain kenapa terlarangnya hal ini, yaitu Nabi khawatir bertepatan dengan waktu mustajabnya doa, kemudian doa doa laknat tersebut terkabul dan ini akan berdampak negatif kepada orangnya, orang yang pemilik hewan tunggangan tersebut yang boleh jadi masih saja menaikinya. Kemudian di antara kandungan yang lain dari hadis ini adalah bolehnya hukuman dengan bentuk harta untuk orang yang melakukan tindakan yang tidak benar berkenaan dengan hartanya, dan hukuman harta ini sesuai, menyesuaikan. Maka ini hukuman, di sini kita jumpai ukubah maliyah, hukuman berupa harta. Bentuknya perempuan itu dilarang memanfaatkan unta milik pribadinya, kan dihukum oleh Nabi. Jadi dia melaknat unta miliknya, lantas Nabi hukum dia tidak boleh memakai dan memanfaatkan harta miliknya sendiri. Maka ini menunjukkan bolehnya penguasa memberikan hukuman di dalam bentuk sanksi finansial. Ya, kemudian hadis selanjutnya, hadis 112 dari Abu Barzah Al-Aslami. Dari Abu Barzah Al-Aslami, nama aslinya adalah Nadlah Ibn Ubaid. Qal, beliau mengatakan, bainama jariyatun ala naqatin, ketika ada seorang perempuan di atas unta betina miliknya, alaiha ba'du mata'il qaum, yang di atas unta betina tersebut ada barang-barang milik sebagian orang. Ada barang-barang yang dibawa oleh si unta. Tiba-tiba basurat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tadayyaqa bihimul jabal, dan gunung itu atau jalan di gunung terasa, kemudian tadayyaqa bihim, membuat sempit mereka, artinya dhaqa bihim tariq fil jabali, ketika itu safar jalannya lewat jalan di gunung. Karena jalan di gunung maka sempit, akhirnya perjalanan terasa sempit atau susah karena sempitnya jalan di gunung. Faqalat, lantas perempuan tersebut mengatakan, hal di sini lamnya disukun. Yang benar lamnya disukun, di situ lamnya ditasdid. Yang benar hal bi fathil ha wa sukunil lam. Ini haknya di fathah, lamnya disukun. Kalimatu tusjar biha al-ibil. Ini adalah kalimat orang Arab kalau mau nyuruh cepat untanya. Ya, tentu di masing-masing daerah beda-beda kalimatnya. Kalau mungkin di Jawa ya, lain ngomongnya, ketika sapi atau apa dan sebagainya suruh kemudian jalan cepat. Nah, orang Arab kata yang dipakai adalah hal. Fayuqal, maka orang Arab akan mengatakan supaya untanya atau kendaraannya atau tunggangannya itu cepat, hal. Nah, gitu. Jazakumullah khairan. Allahumma al'anha. Dan dia sambil hal-hal gitu sambil teriak, ya Allah, laknatlah dia. Yaitu jauhkanlah dia dari kasih sayangmu. Maka qal Abu Barzah mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, latusahibuna naqatun 'alaiha la'natun. Tidak boleh menemani kami naqatun, unta yang mendapatkan laknat. Tentang cara baca tusahibuna ini sini, kemungkinan yang lebih mendekati lanya adalah la nafiyah, sehingga fiilnya marfu. Sehingga tidak boleh menemani kami. Tidak boleh menemani kita. Kalau tusahibuna dibaca marfu, lanya la nafi. Tidak boleh menemani la nahi, fiilnya majzum. Ini boleh juga dibaca la tusahibna. Nakotan unta betina. Dan telah dan al-Azhar yang nampak yang lebih tepat bahasanya Nabi melakukan hal ini dalam rangka zajar melarang dan menghukum si perempuan yang dia telah zalim kepada unta untanya, padahal untanya tersebut itu adalah unta yang bermanfaat baginya karena dia tunggangi dan dia pakai unta tersebut untuk bawa barang ini dan itu. Sudah untanya unta yang baik dimanfaatkan, ternyata malah dia doakan dengan doa laknat. Ya, maka Nabi menghukum si perempuan dengan tidak boleh menungganginya dan tidak boleh unta tersebut dipakai untuk membawa barang apapun. Yang tentu dampaknya perempuan ini jadi kesusahan, harus jalan kaki dan harus bawa dan gendong barang-barangnya. Namun dijelaskan oleh Imam Nawawi bahasanya yang terlarang itu adalah hanyalah menungganginya dan mempekerjakan unta tersebut untuk bawa barang ini dan itu. Imam Nawawi mengatakan Nabi mengatakan demikian kepada perempuan itu dalam rangka melarangnya dan pelajaran bagi yang lain karena Nabi telah melarangnya dan melarang perempuan yang lain untuk melakukan laknat. Ya, kok ternyata masih ngeyel. Maka diberi hukuman dengan untanya dilepas. Dan yang dimaksudkan adalah terlarang unta tersebut ikut menemani perjalanan menempuh jalan yang ditempuh. Wa amma bai'uha, kata Imam Nawawi, adapun menjualnya atau menyembelihnya atau menungganginya dalam keadaan tidak bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah tindakan-tindakan yang lain yang memang boleh sebelum hal ini faya baqiyatun alal jawaz, maka itu tetap boleh karena syariat hanya melarang unta tersebut menemani perjalanan Nabi. Adapun hal-hal yang lain tetap kembali kepada hukum asalnya boleh. Maka yang tidak boleh adalah keberadaan unta ini menemani safarnya Nabi ataupun menyembelihnya, menjualnya dan yang lainnya diperbolehkan. Dan hadis yang ke-113 dari Zaid ibn Aslam, Zaid bin Aslam beliau mengatakan bahasanya Abdul Malik ibn Marwan ba'atha ila Umid Darda bi Anjadin. Khalifah ketika itu namanya Abdul Malik ibn Marwan mengirimkan sejumlah barang kepada Umid Darda. Umid Darda di sini tentu istrinya Abu Darda, nama aslinya Hujaimah. Dan dia adalah Ummu Darda yang muda. Karena Abu Darda istrinya dua, semuanya disebut Ummu Darda. Abu Darda istrinya dua, dua-duanya semuanya sebutannya Ummu Darda. Maka ada Ummu Darda Kubra dan ada Ummu Darda Asura. Ada yang tua dan ada yang muda. Nah ini Ummu Darda yang ada dalam hadis ini adalah Asura. Adapun Ummu Darda yang istri pertama, maka nama aslinya adalah Khairah. Dan Ummu Darda istri yang pertama, la riwayata laha fil kutubi sittah. Tidak memiliki hadis yang diriwayatkan di kutubu sittah. Itu Ummu Darda yang kubra. itu tidak punya hadis di Kutubus Sittah. Maka kalau ada di hadis di Kutubus Sittah, di situ Ummu Darda, maka berarti bisa dipastikan dia adalah Ummu Darda yang As-Sughra. Nah, Ummu Darda yang Sughra ini thiqatun faqihatun. Seorang yang dalam dunia hadis dia thiqah, dan di dunia ilmu dia adalah faqihatun. Seorang wanita yang berilmu. Wafat tahun 81 Hijriah. Ya, suaminya Abu Darda, nama aslinya adalah Waimir Umair, namun ditasrir lagi, dikecilkan lagi, Umar jadi Umair, Umairnya ditasrirkan lagi, jadi Waimir, Waimir ibn Zaid. Diperselisihkan nama bapaknya, dan beliau ini terkenal dengan kunyahnya As-Sahabiyul Jalil, sahabat yang mulia. Awalu masyahadihi Uhud, peperangan yang pertama kali diikuti oleh Abu Darda adalah perang Uhud. Wa kana abidan, dan beliau adalah seorang yang hobi beribadah, banyak beribadah. Wafat di akhir khilafah Uthman. Nah, Zaid bin Aslam menceritakan bahasanya Abdul Malik bin Marwan, nama lengkapnya lagi Abdul Malik bin Marwan bin Hakam ibn Abil As al-Umawi. Ya, Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini kana taliba ilmin qabla al-khilafah. Sebelum jadi khalifah, dia adalah seorang yang menekuni ilmu. Ya. Summa staghala biha, kemudian sibuk dengan politik dan kekuasaan. Fataghayyara haluhu. Maka berubahlah kondisinya. Setelah jadi penuntut ilmu, kemudian libur, pensiun jadi penuntut ilmu sejak jadi khalifah. Mulika dia jadi raja secara independen, betul-betul negeri Islam itu semuanya ada di tangannya selama 13 tahun. Sebelum itu, maka dia berebut kekuasaan dengan Abdullah bin Zubair. Berebut kekuasaan dengan Abdullah ibn Zubair. Selama tis'asinina, selama 9 tahun. Jadi, maka setelah Yazid bin Muawiyah itu wafat, maka tanpa kemudian kekuasaan itu tidak turun ke tangannya Yazid, anaknya Yazid tidak, atau keturunannya Muawiyah bin Abi Sufyan enggak, pindah. Jadi nanti kalau kita baca Daulah Umayyah itu ada dua bagian. Bagian pertama keturunannya Muawiyah, itu cuma Muawiyah sama Yazid. Setelah itu loncat berpindah ke keluarga Marwaniyah. Nanti setelah Abdul Malik bin Marwan, semuanya adalah keturunan Marwan. Maka dari Yazid kemudian pindah ke Abdul Malik bin Marwan. Ya, meskipun dua-duanya sama-sama Umawi. Maka baik keluarga Muawiyah ataupun keluarga Marwan, sama-sama semuanya Umawi. Maka disebutlah Daulah Umawiyah. Nah, ketika ini jadi raja menggantikan Yazid, Abdul Malik bin Marwan naik. Maka ketika itu kondisi negeri Islam terbelah. Ketika itu kondisi negeri Islam terbelah. Hijaz dan yang lainnya di bawah kekuasaan Abdullah ibn Zubair dengan ibu kotanya di Mekah. Sedangkan negeri Syam itu yang megang Abdul Malik bin Marwan. Dan kekuasaan Abdul Malik bin Marwan awalnya cuma di Syam saja. Di Syam saja. Adapun negeri-negeri, bagian negeri-negeri yang lain, itu semuanya dipegang oleh Abdullah bin Zubair. Maka ada dualisme kepemimpinan selama 9 tahun lamanya. Selama 9 tahun lamanya, nanti singkat ceritanya, Abdul Malik bin Marwan kemudian mengalahkan Abdullah bin Zubair. Sehingga jadilah seluruh negeri Islam ada di tangannya Abdul Malik bin Marwan. Dan ini selama 13 tahun. Dia ini meninggal dunia tahun 86 Hijriah di bulan Sawal dengan usia lebih dari 60 tahun. Walaysat lahu riwayah fil kutubi sittah, dia tidak punya riwayat di kutubi sittah. Punya riwayat dipakai oleh Al-Bukhari jadi perawi oleh Bukhari namun di Al-Adab Al-Mufrad. Nah, Abdul Malik bin Marwan nampaknya setelah beliau jadi khalifah itu mengirimkan kepada Umar Darda Anjadin bil fathil hamzah mubtada'an nun summa jim jamak dari Najadin. Najadin nunnya di fathah, jimnya di fathah. Najadin. Anjadin jamak dari Najadin. Najadin maknanya mata'ul bait allati yuzayyinuhu. Perabotan rumah yang akan mempercantik kondisi dalam rumah. Maka ada korden, ada bantal-bantal, ada furush, ada karpet. Ya, pokoknya isi perabot dalam rumah untuk mempercantik ruangan. Fala maka nadzata lailatin, maka pada satu malam qama Abdul Malik min al-laili, Abdul Malik bin Marwan bangun di waktu malam lantas memanggil pelayannya, faka'annahu, maka seakan-akan pelayannya itu datangnya telat, dipanggil enggak langsung datang. Fala'anahu, lantas Abdul Malik bin Marwan melaknat, artinya mendoakan pelayannya yang tidak kunjung datang tadi supaya dilaknat, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Maka ketika pagi tiba, Umar Darda menasihatinya dengan mengatakan, aku mendengar engkau semalam, engkau melaknat pembantumu ketika engkau memanggilnya. Maka Umar Darda kemudian mengatakan, aku mendengar suamiku Abu Darda, yaitu Waimir ibn Zaid, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka ini berarti Abu Darda itu suami sekaligus guru. Karena Abu Darda dapat hadisnya dari suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakunu al-la'anun, orang yang sering melaknat, orang yang suka melaknat itu tidak akan menjadi syafaat, pemberi syafaat. Itu tidak akan memberikan syafaat pada hari kiamat ketika orang-orang yang beriman memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya yang berhak masuk neraka. Tidak pula dia akan menjadi syuhada, saksi pada hari kiamat. Maka di antara syarat untuk menjadi syafi' pemberi syafaat, di pelajaran tauhid telah biasa kita dapatkan bahasanya syarat untuk adanya syafaat adalah izin Allah untuk adanya syafaat, ridha Allah untuk orang yang mau disyafaati, ridha Allah untuk orang yang mau memberikan syafaat. Maka berdasarkan hadis ini kita tambahkan syarat yang keempat, yaitu syafi'nya bukanlah orang yang ketika di dunia la'an, suka melaknat, suka mencaci maki. Maka orang yang al-la'an itu tidak akan menjadi syufa'at, pemberi syafa'at. Kemudian yang kedua, wala syuhada, tidak pula akan menjadi saksi pada hari kiamat. Tentang tidak akan menjadi saksi ada tiga pendapat, tiga penjelasan tentang apa yang dimaksud tidak menjadi saksi. Saksi apa yang dimaksudkan di sini? Pendapat yang paling kuat dan yang paling populer adalah pendapat yang pertama, yaitu tidak termasuk pemberi saksi pada hari kiamat, saksi terhadap berbagai macam umat, bahwasanya Rasul telah menyampaikan risalah kepada mereka. Karena nanti umat Muhammad itu di antara kemuliaannya akan Allah mintai persaksian bahasanya Nuh telah berdakwah, dan Nuh telah berdakwah, Hud telah berdakwah, Saleh telah berdakwah, Ibrahim telah berdakwah, dan seterusnya. Sebagai bentuk kemuliaan dan pemuliaan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh, yang dimaksud wala syuhada artinya tidak boleh jadi saksi di dunia. Artinya persaksiannya tidak diterima. Persaksiannya di pengadilan Islam tidak diterima karena dia dinilai orang yang fasik. Ini penjelasan yang ketiga. Wala syuhada di sini artinya tidak diberi rezeki mati syahid. Tidak diberi, ini tidak akan dijamin, tidak akan diberi nikmat matinya mati syahid. Ya, kemudian selanjutnya di buku disampaikan kutipan perkataan Nawawi. Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam hadis ini terdapat zajar. Zajar itu melarang lebih keras daripada naha. Ini, ya, larangan yang lebih keras daripada naha itu zajar. Maka zajar terjemahnya melarang keras. Ya, maka isi di sini adalah larangan keras untuk melaknat. Dan bahasanya orang yang berakhlak dengan laknat maka tidak ada badannya hal-hal yang mulia ini. Karena laknat dalam doa yuradu biha maknanya adalah dijauhkan dari kasih sayang Allah. Dan berdoa dengan kalimat semacam ini bukanlah akhlak orang yang beriman. Yang Allah katakan bahasanya orang yang beriman itu sifatnya rahmah bainahum, kasih sayang di antara sama orang yang beriman, semangat untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan Allah jadikan orang-orang yang beriman seperti satu bangunan, sebagian yang menguatkan yang lain, seperti satu raga. Dan sesungguhnya seorang mukmin menginginkan untuk saudaranya apa yang diinginkan untuk dirinya. Maka siapa yang mendoakan jelek kepada saudaranya seorang muslim dengan doa laknat, yaitu dijauhkan dari kasih sayang Allah, fahuwa min nihayatil muqata'ah wa tadabur. Maka doa semacam ini termasuk puncak memutus hubungan dan at-tadabur, saling membelakangi. Wahada dari maksimal yang diinginkan oleh seorang muslim untuk orang kafir. Dan doa seorang muslim pada orang kafir. Oleh karena itu terdapat dalam hadis yang sahih, laknul mu'mini kaqatlihi. Melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Karena orang yang membunuh itu berarti memotong dan menghilangkan manfaat duniawi untuk orang yang dibunuh. Sedangkan doa laknat itu memotong korbannya, sasarannya, objeknya dari nikmat akhirat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Ya, maka ada yang menjelaskan demikian wakil, dan ada yang menjelaskan yang dimaksud laknat terhadap seorang mukmin seperti membunuhnya yaitu sama dalam dosa, Dan makna yang kedua inilah yang lebih kuat dan lebih tepat. Maka la'nal mu'min ka qatlihi, seperti membunuhnya di sini ada dua penjelasan. Pertama, seperti membunuhnya dalam dosa meskipun yaitu sama-sama berdosa meskipun dosa itu bertingkat-tingkat. Satu lebih besar daripada yang lain. Yang kedua, seperti membunuhnya tadi punya titik kesamaan dalam masalah al-qata, menghilangkan manfaat. Tindakan pembunuhan itu menghilangkan manfaat duniawi bagi korban pembunuhan, sedangkan di doa laknat itu menghilangkan manfaat akhirat. Kemudian bab yang ke-28 di antara sifat wanita muslimah adalah beriman dengan takdir. Karena dia mengimani takdir, maka di antaranya dia imani bahasanya rezeki itu sudah ditakdirkan. Kalau orang itu mengimani rezeki itu telah ditakdirkan, maka di antara buahnya adalah dia tidak akan minta kepada suaminya untuk menceraikan madunya. Dengan alasan khawatir takut jatah berasnya berkurang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang antukaha al-mar'atu ala ammatiha, mempoligami seorang perempuan dengan bibinya dari jalur bapaknya atau dari jalur ibunya. Demikian juga Rasulullah melarang seorang wanita meminta agar madunya diceraikan dengan tujuan supaya dia bisa menuangkan dan menumpahkan piring madunya. Ma fi sohfatiha, apa yang ada di piring madunya. Maka tujuan talak apa? Karena dia khawatir kurang jatah makannya. Maka dia minta agar pada suaminya agar menceraikan madunya. Tujuannya, ya kata Nabi, untuk menuangkan piring madunya. Maka Nabi ingatkan, fa innallaha azza wa jalla raziquha. Sesungguhnya Allah lah yang kasih rezeki. Muttafaqun alaih. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidak boleh seorang wanita meminta kepada suaminya untuk menceraikan saudarinya, yaitu madunya, supaya dia bisa tuangkan isi sohfataha, dia tuangkan piringnya. Walitangkihan, namun kemudian biarkanlah dia tetap menikah, fa'inalaha makutiralaha, makasihnya baginya jatah rezeki yang telah ditakdirkan untuknya. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ani talaqi, melarang talaqi, itu talaqi rukban, menyambut rombongan pembawa barang dagangan dari pelosok, dari kampung sebelum masuk kota. Maka Nabi melarangnya. Wa ayyabta'a al-muhajiru lil-a'rabi. Dan Nabi melarang muhajir, orang yang berhijrah, berarti orang yang tinggal di kota, kota Madinah. Yabta'u lil-a'rabi, menjualkan barang milik orang Arab, Badui. Artinya jadi makelar. Jadi makelar, sudah kamu duduk saja di sini, enggak usah sampai pasar. Kamu tidak tahu harga pasar, saya yang tahu harga pasar, biar saya yang jualkan, biar kamu tidak rugi. Maka ini juga tidak boleh. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena jika ini dibolehkan, yang dapat manfaat cuma berdua, si makelar dan pemilik barang, yang orang pelosok. Dan jika orang pelosok ini dibiarkan ke kota masuk pasar, maka dia akan menjual dengan harga murah dan ini karena dia sudah merasa untung dan ini memberikan manfaat pada banyak orang, yaitu warga dan penduduk kota. Kemudian yang ketiga, Nabi melarang seorang perempuan mensyaratkan kepada calon suaminya untuk menceraikan istri sebelumnya. Saya mau dinikahi dengan syarat istri yang dulu dicerai. Maka Nabi melarang tindakan hal ini. Kemudian Nabi melarang seorang itu menawar barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Bagaimanakah dengan baik muzayadah? Bolehnya jual beli lelang? Bukankah bagaimana jika dihubungkan dengan hadis ini? Terdapat larangan yang menawar barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Namun realitanya, baik muzayadah jual beli lelang hukumnya boleh. Komprominya bagaimana? Komprominya yang tidak boleh adalah menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain dan proses penawaran ini sudah mendekati titik temu. Maka tidak boleh dalam kondisi demikian tiba-tiba masuk. Yang diperbolehkan sebagaimana dijual beli lelang diperbolehkan manakala tidak ada, belum ada indikator mau ada titik temu. Tapi kalau sudah kemudian mengkerucut harganya sekian, sudah mulai mengkerucut, bisa dipastikan nanti akan jadi di harga itu, tidak boleh ada orang masuk. Dan Nabi melarang jual beli najas. Yang di bahasa Jawa disebut dengan tolok. Adanya orang yang pura-pura menawar atau ada orang yang pura-pura memuji untuk kemudian menaikkan harga barang. Wa'an tasriyah, Nabi melarang tasriyah. Tasriyah itu menjual hewan perah, sapi perah atau kambing perah, namun sebelum dijual beberapa hari tidak diperah sehingga kelihatan susunya banyak. Setelah 3 hari tidak diperah, kelihatan susunya banyak baru dijual. Maka ini adalah bagian dari penipuan dan Nabi, oleh karena itu Nabi melarangnya. Disini diatkan oleh Al-Bukhari. Ibn Abdul Bar Al-Malik rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini adalah termasuk hadis yang tentang takdir yang paling bagus menurut para ulama. Karena dalam alikana kandungannya bahasanya seorang suami seandainya merespon permintaan istri lalu menceraikan madunya, mencerai seorang wanita yang si perempuan ini punya anggapan bahasanya perempuannya akan menyainginya dalam masalah jatah makannya, rezekinya. Fa'inau layah sululah, makasihnya tidak akan terwujud bagi si perempuan gara-gara permintaannya tersebut kecuali yang Allah takdirkan untuknya. Sawa'un ajabaha ulam yujibha, baik kemudian suami itu memenuhi permintaannya ataupun tidak memenuhi permintaannya, maka itu tidak mengubah jatah rizki. Wa qaulillahi ta'ala, karena ini seperti firman Allah Ta'ala di ayat yang lain, kul la yusibana ila ma kataballahu lana, katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kami. Ya, kemudian bab yang ke-29, bahasanya di antara sifat antar muslimah dia riba dengan apa yang Allah takdirkan untuknya sehingga dia tidak tatasyabba bima lam yu'ta. Tatasyabba bima lam yu'ta itu hanya nyaman kalau itu terjemahkan dengan terjemah bebas. Dia itu pura-pura memiliki satu kelebihan padahal itu tidak ada. Namun pura-puranya di sini bukan dusta, namun pakai image, pakai kesan. Mengesankan memiliki sesuatu yang sebenarnya satu kelebihan yang sebenarnya itu tidak dia miliki. Tidak pakai lisan ya. Pura-puranya tidak pakai lisan, namun pakai tindakan. Dari Aisyah contohnya sebagian di hadis yang ke-117 dari Aisyah radhiyallahu anha ada seorang perempuan yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku berkata kepada maduku dalam rangka manas-manas si maduku dalam rangka persaingan antar istri? Apa yang aku katakan pada maduku, sesungguhnya suamiku ngasih aku hadiah begini-begini, padahal itu nyatanya tidak ada." Ya, dia cuma mau berkesan kalau suamiku sayang banget sama diriku. Sehingga dikasih begini-begini-begini, ya dia tahu kalau itu tidak dilakukan atau dan suaminya tidak memberikan itu kepada madunya. Maka Nabi merespon dengan mengatakan, "Al-mutasabbi' bima lam yu'ta kala bithi tsaubai zurin." Tindakan yang dilakukan ini kalau dia ngomong tentu bohong. Kalau cuma memberikan image seakan-akan ini dia kesannya ini pemberian suaminya. Ya, padahal tidak, maka ini mutasyabbi' bima lam yu'ta. Maka Nabi katakan alam mutasyabbi' bima lam yu'ta, orang yang membuat image dan kesan kalau dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain padahal realitanya tidak demikian, maka dia seperti seorang yang memakai dua kain kebohongan. Dua kain kebohongan itu artinya izar dan rida. Maka seakan-akan kebohongan itu menutupi seluruh badannya, diatkan oleh Muslim. Hadis yang ke-118 dari Asma radhiyallahu anha, sunnya ada seorang perempuan mengatakan, "Wahai Rasulullah, innali dharatan." Sesungguhnya aku memiliki madu. "Fahal alaya junahun?" Maka apakah aku dosa? "In tasyabbatu min zawji ghayra alladhi yu'tini." Ya, aku memberikan kesan kepada maduku kalau suamiku memberikan kepadaku sesuatu yang realnya tidak dia berikan padaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mutasabbi bi ma lam yu'ta kala bi tsaubai zuri." Muttafaqan alaihi diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan, "Al-mutasabbi itu kalau letalaknya pura-pura kenyang. Atau orang yang memaksa-maksakan diri untuk kenyang. Maknanya adalah al-mutazayyin. Orang yang menampakkan indah bimalaisa indahu dengan sesuatu yang tidak real. Ya takatsaru bidzalika, dia mengesankan banyak dengan hal tersebut. Wa yatazayyanu bil batil, dan dia berupaya untuk mempercantik dan memperindah diri dengan satu hal yang tidak ada. Contoh mutasabbi' bima lam yu'ta, seorang perempuan takunu 'inda rajuli, yang dia punya suami, walah hadaratun punya madu, fatadda'i lantas dia mengklaim minal hadwati, bahasanya dia memiliki keberuntungan pada suami, pada sisi suaminya mendapatkan kelebihan, keistimewaan dan pengistimewaan dari suaminya aksar lebih banyak daripada mimma indahu realitanya. Tujuannya apa? Turidu bidzalika, dia maksudkan dengan tindakan tersebut untuk bikin jengkel madunya. Ghaidha dharatiha, untuk supaya bikin jengkel madunya. Maka ini tidak boleh. Wakadhalika, gimana demikian juga sama saja firijali jika pelakunya laki-laki. Tadi contohnya perempuan, kalau pelakunya laki-laki, maka sama. Di antara bentuk al-mutasyabih bimbalam yuk, contoh laki-laki adalah laki-laki yang sudah beruban, dan dia semir rambutnya dengan rambut hitam. Itu mutasyabih bimbalam yuk tok. Dia mengesankan kalau dia punya kelebihan, dalam hal ini adalah dari Allah, rambutnya masih hitam meskipun umurnya sudah sekian, padahal itu tidak demikian. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa aqta'ana anil hamdulillahi rabbil alamin.